Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang ke-41 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang memperbanyak al-hasanah atau kebaikan dan menghilangkan as-sayyi'ah atau dosa, bagian yang pertama. Seorang yang beriman kepada hari akhir dan beriman bahwasanya kelak akan dihisab, maka hendaklah dia memohon rahmat dari Allah SWT, kemudian mengambil sebab supaya memiliki al-hasanah sebanyak mungkin dan menghilangkan dosa sebisa mungkin. Di antara caranya, yang pertama adalah menjaga tauhid yang merupakan hasanah atau kebaikan yang paling besar dan merupakan pondasi bagi hasanah yang lain dan merupakan sebab diampuninya dosa seseorang. Yang kedua, mencari amalan yang paling afdol, yang apabila dilakukan maka dia akan mendapatkan hasanah yang banyak. Yang demikian karena kita sangat butuh dengan hasanah yang banyak, sementara waktu untuk mendapatkannya adalah sangat terbatas. Amalan yang paling afdol setelah rukun Islam dan kewajiban-kewajiban agama yang lain ada 3 amalan: menuntut ilmu agama, jihad fi sabilillah, dan zikrullah yang dilakukan dengan khusyuk di sebagian besar waktunya. Amalan yang wajib lebih afdol dan lebih besar pahalanya daripada amalan yang sunnah. Amalan yang wajib ain, yaitu yang wajib atas semuanya, lebih afdol daripada amalan yang wajib kifayah, yang apabila dilakukan oleh sebagian maka gugur atas yang lain. Kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah lebih afdol daripada kewajiban yang berkaitan dengan hak makhluk. Amalan yang lebih afdol adalah amalan yang dilakukan dengan lebih ikhlas dan lebih mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amalan sedikit yang mudah dikerjakan tanpa memberatkan diri dan dilakukan secara terus-menerus lebih afdol daripada amalan yang banyak tapi terputus. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang paling dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkadang sebuah amalan afdol bagi sebagian, namun belum tentu afdol bagi yang lain. Amalan yang manfaatnya sampai kepada orang lain lebih afdol daripada amalan yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Contohnya seperti sedekah dan dakwah fisabilillah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, tidak dikurangi dari pahala mereka sedikitpun. Hadis sahih riwayat Muslim. Amalan yang dikerjakan di waktu yang mulia lebih afdol, seperti amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan dan amalan yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagian amalan lebih afdol dikerjakan di tempat mulia tertentu, seperti salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.